Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa ANTV dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita sama-sama lagi di sini tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Ya, dan di pagi ini kita akan membahas tema tentang pasangan sehidup semati. Kenapa sih ada yang meninggal, Sep? Lo sedih. Ada yang meninggal. Iya. Siapa yang meninggal? Di film ada yang meninggal. Film lagi. Romeo dan Juliet. Julietnya meninggal. Romeo aja ikut-ikutan meninggal. Itu pasangan. Nah, sampai kamu sedih bener. Iya, sedih, Mak. Pengen kayak gitu loh. Mau lain tuh, makasih tuh gak mau kayak gitu. Nanti kalau makasih punya pasangan, masa harus ikut meninggal pas dia meninggal? Kalau meninggal duluan. Kalau makasih meninggal duluan, mau gak dia bareng? Ya nggak bisa, Mak. Enak di lu, enak di gua. Iya, kalau Mang Kasep meninggal duluan, dia ikut juga gitu? Iya, kalau itu beda, harus ikut. Kalau dia yang duluan, Mang Kasep nggak mau ikut. Kemen lagi? Lagi. Iya, pas. Ya elah, ini anak. Bener-bener. Lebay. Lebay, ya. Nonton sampai kayak begitu. Tebaleng. Iya. Iya, elah. Ma, ada yang bilang mah misalnya kita berpasang di dunia, kalau memang berpasangan di dunia, kamu nih. Nanti memang ada juga pasangan hidup semati, nanti di akhirat juga akan ketemu katanya mah, benar gak mah? Sekarang kita jangan pakai ilmu katanya, kita lihat. Ya. Nikah itu bahasa Arab, jawaz sama, ini analognya, nikah analognya dengan jawaz. Anda bisa lihat dalam surat Al-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Jawad. Nikah dengan jawad sama dengan. Ini bahasa Arab. Artinya dalam bahasa Indonesia itu ada. Tapi saat ini kosakata daripada nikah itu sudah jadi kosakata bahasa Indonesia. Yeah. Kayak macam ard. Ya. Dalam bahasa Arab, ardi itu kan tanah. Tanah. Sekarang kita bilang arde. Itu jadi bahasa kita. Misalnya salam, yang tadinya cuma umat Islam. Sekarang non-muslim juga ngucapin salam. Udah jadi kosa kata kita. Nikah, yang dalam bahasa Arab, saat ini sudah menjadi kosa kata bahasa Indonesia. Bagaimana tujuan pernikahan? Anda lihat di dalam surat Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dia adalah tanda kekuasaan Allah. Allah jadikan buat kalian laki-laki istri kalian min anfusikum. Dari jenis kalian sendiri, sama-sama manusia. Buat apa menikah? Biar hati tenang dan tenteram, saling memberikan kasih dan sayang. Itu tujuan awal pernikahan. Nah, setelah adanya pernikahan, timbullah hak dan kewajiban. Suami punya kewajiban kepada istri, hak istri. Istri punya kewajiban kepada suami, hak suami. Harus saling cinta mencintai, harus saling tolong menolong, harus saling menghargai, harus saling bermusyawarah. Kalau ada salah harus saling menghormati. Dari sini timbul peribahasa di masyarakat kita. Saya menikah dengan Anda sehidup dan semati. Jadi kalimat sehidup dan semati bukan dari Islam. Ini pun bukan kalimat yang sesungguhnya. Maksudnya ini kalimat kiasan. Gitu. Kalimat kiasan. Tahu kiasan? Contoh, bukan yang hakiki. Artinya dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan dalam sebuah keluarga, senang bareng-bareng, susah bareng-bareng, bukan berarti hidup bareng, mati bareng seperti yang saya tadi. Jadi yang disebut dengan sehidup dan semati bukan dari Islam, tapi opini masyarakat yang memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam berkeluarga kita ini harus bersama-sama, senang bareng, susah bareng. Artinya apa? Kalau dalam keluarga tadi ada masalah, jangan sebelah pihak yang mikirin. Kedua-duanya mikirin. Misalnya gak punya duit buat makan, buat listrik, buat suami doang. Bini juga mikir. Makanya jadi bini, jangan cuma minta duit doang sama suami. Mikir dong. Mikir, Bu, mikir. Nyari duit sama-sama. Contoh, dengerin, jangan ngomong dulu kamu. Kalau misalnya di keluarga anak belum mandi, istri lagi repot, suami juga mikir, mandiin tuh anak. Jangan ngerin bini, tak itu yang disebut sehidup semati. Jangan mau enak aja. Suami berangkat kerja, suaminya jelas kerja jam 8 sampai jam 4. Lah yang namanya istri, dari melek mata sampai dari terbit matahari, sampai matahari tenggelam, sampai tenggelam mata suami, apa gak habis-habis? Jadi inilah yang disebut sehidup semati. Bukan bareng-bareng hidup bareng, mati bareng, salah. Senang, susah, diatasi bersama-sama. Iya. Begitu. Begitu, makasih. Udah bener ya, Mak. Apa? Apaan yang bener loh? Nangisin orang, Mak. Nggak ada kerjaan. Wow. Film itu dongeng. Kenapa dihayati? Bukan seperti itu. Kita ambil contoh yang baik dalam hidup kita, yang buruk buang. Begitu. Oh, iya, Sep, ya. Baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Ya, kita masih membahas tema pasangan sehidup semati. Dan sekarang giliran ibu-ibu yang hadir di sini untuk bertanya. Siapa, Bu, yang mau bertanya? Ya. Sebelah sana dulu. Ya, sudah berdiri, Bu. Silakan, Bu. Itu sudah berdiri, kasihan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Titik dari Majelis Taklim Al-Falah. Ya, agak lebih keras, Bu. Dan lebih dekat, ya. Gini, Mama, saya mau tanya ya, Ma. Nama Anda siapa? Ibu Titik. Ibu Titik? Titik. Ya. Koma. Sebelum koma. Iya. Gini ya, Ma. Kita kan niat berumah tangga itu untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya, Ma. Tapi di satu sisi itu seandainya ada istrinya soleh gitu, Ma. Tapi suaminya tuh sering meninggalkan perintah Allah gitu. Mic-nya lebih deket, Bu. Apakah kita tuh bisa bertemu gitu, Ma, di akhirat nanti seperti kita berkumpul di dunia, Bu, gitu, Ma? Sebelum ada pertanyaan ini, saya nanya dulu. Waktu perempuan tadi nyari suami sesuai dengan aturan agama enggak? Dalam Islam cari istri, cari suami yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Tun kaul maratali arba'in lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali dinia wali kabidati dini taribat yang minuka. Nikahi orang yang kamu sukai karena turunan, kekayaan, kecantikan, ketampanan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian akan sengsara. Kalau dari awal kita ambil yang ngerti agama, pengamalan agama yang baik, itu gak akan terjadi. Kecuali kalau pura-pura dari awal, sekarang tidak baik, tetap kita punya kewajiban meluruskan mereka. Ibu ini nanya, Ibu Titik ini, sebelum titik ada koma kapan? Ya. Kata Ibu Titik, apakah ketika istrinya solehah, suaminya gak pernah ibadah ketemu, kagak bakalan, kagak nyambung. Satu ke Bogor, satu ke Tangerang, nyambung gak? Titik. Itu baru koma. Jadi seperti itu. Makasih ya, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Ibu Titik. Satu titik, dua koma. Ya. Allahumma sholli wa sallim ala. Lu kemana? Kunon ya budak jika kia. Ah, lu mau kancol? Enggak, Ma. Mau ke Ancol? Enggak, Mang Adem. Mau ngapain? Mang Kasep mau ke Ancol, Ma. Mau ke Ancol. Jadi salah. Putarnya mau ke Ancol. Bukan. Mau ke rumahnya Bu Nafsiah. Mau ngapain? Mau jagain warungnya Bu Nafsiah. Kan Bu Nafsiahnya lagi ini, jaga suaminya, Ma, yang lagi sakit. Itu baru tungguin warung aja, yang kacamata. Ini cengdem, beli ceceng, langsung nah, adem. Kenapa pakaiannya begini kan, jagain warung doang? Yang jagain warungnya keren kan mudah-mudahan laku warungnya gitu. Nama mana dia segala? Ini buat pengumuman, Ma, buat ibu-ibu sekitar. Ibu-ibu ini ada diskon sembako murah 50%. Beli satu dapat dua. Ya bukan. Tambah senyuman Mang Kasep. Ini mah radio orang juga tahu. Kalau kulit itu pakai toa. Bukan pengeras suara, yeah. Itu mah radio, Nora. Iya. Yeah. Emang sakit apa sih suaminya? Ah, Gak tahu sih, biar lebih jelas buat nafsanya sini aja ya. Oh iya, boleh. Ya. Sono deh. Tuh pulangin tuh radio siapa tuh? Iya, Ma. Mama Dede, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, saya Ibu Nafsiah. Sehari-hari saya jualan kecil-kecilan. Tapi di jalan buntu, Ma. Pendapat saya nggak seberapa, paling 10.000. Itu kadang-kadang, Ma. Sambil ngurusin suami saya sakit, Ma. Kontrak, Ma. Kontrak kagak ada yang bantuin bayar. Paling ponakan bayar. Kalau dikasih gitu ponakan dari Pondok Terong, dari Pasar Minggu dikasih, saya kumpulin, Ma. Buat bayar kontrakan. Kalau enggak ya Bu Diana bantuin. Saya bantuin Bu Diana di rumah Bu Diana. Ngepel, nyapu. Dikasih sama Bu Diana. Ya saya kumpulin juga, Ma. Sambil buat makan dikit-dikit. Makan gue seadanya aja, Ma. Mama, dulu saya kan tinggal di jalan, pinggir jalan raya, terus di pinggir kali gitu, Ma, terus kena gusur. Suami saya terus dapat 3 bulan di situ gusur, suami saya sakit. Sampai sekarang, udah 4 tahun, Ma, sakit setruk. Langsung saya emang kagak punya tanah, Ma, ya ngontrak. Apa adanya, Ma, buat bayar juga dari sana sini, Ma. Misalnya setruk ya lagi, kalau punya duit ya saya obatin, nggak punya duit ya enggak, tinggal nungguin kehendak Allah gitu, Ma. Waalaikumsalam. Ini Ibu Nafsiah, Mama. Mangga, Ibu. Iya, Ibu Nafsiah. Silakan Ibu Nafsiah. Sebentar, perlu dikit deh. Iya. Silakan Ibu Nafsiah. Ya, makasih mau jagain warung Ibu Nafsiah ya. Iya, Bu ya. Ya, buru ini ya. Sip. Terlalu mentok meja. Ya, mangga, Ibu. Makasih. Iya. Iya. Nah, Bu Nafsiah, kalau misalnya Ibu kerja, Ibu jaga warung, yang jagain suaminya siapa? Sakit. Enggak ada yang jagain. Terus? Ya, iya. Udah siap. Warungnya misah dari rumah ya, Bu? Di rumah. Jadi sembari warung, supaya nungguin rumah. Oh, kalau itu, lagi bantu-bantu Ibu Diana tadi bilang? Ya, saya tinggal aja. Ibu Diana rumahnya dekat dari rumah Ibu? Ya, ada 500 meter. 500 meter, iya. Tapi udah disiapin semua ya keperluannya? Iya, di meja udah disiapin air, makanan, apa adanya gitu. Iya, nah. Kalau orang gak usah sakit ya, tapi orang yang udah usianya udah lanjut, udah tua tuh biasanya kembali seperti anak kecil gitu. Minta perhatian. Minta perhatiannya. Kalau bapak gimana? Ya kayak gitu. Makan, minum, minta diambilin. Cuma kamar mandi kan gak pakai tadi kolam. Bisa jalan? Enggak. Tadi ada bisa jalan, kita lihat sedikit gitu. Oh, ini ada perembetan mah di tembok itu. Bisa jalan, tahu. Iya, perembetan. Sebelahnya begini aja nih. Iya, tapi kan bisa jalan. Kalau kagak bisa ini jalan mah digotong. Ya. Itu masih bisa jalan, Bu Nafsiah. Ya. Pakai gitu. Itu, pakai bambu di tembok jadi pegangan bisa di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan terapi jalan ke kamar mandi sendiri, kakinya jadi kuat, sarafnya karena bekerja, Bu Nafsiah. Iya. Kalau di kamar mandi kan kolomnya bocor, ya, baknya. Jadi pakai bak plastik, yang penting kemana-mana kita penuhin dulu airnya. Iya. Enggak usah khawatir. Bukan hanya ibu yang baknya bocor, orang lain baknya juga nggak punya. Jadi sebelum ibu pergi ke rumah Diana, ibu penuhi. Memang harusnya begitu. Kita juga begitu, apaan iya? Iya. Kerannya jauh. Iya. Masa. Tapi ibu tetap setia sama bapaknya, apa namanya bapaknya? Palih. Palih, ya. Bu Nafsiah tetap setia sayang sama Palih. Iya, orang kayak dulu pertama kali ketemu. Pertama lagi muda gitu. Iya, masih sayang kayak gitu. Sekarang emang ibu udah tua? Enggak. Ya kelihatan. Kelihatannya keriput-keriput. Sakit mas saya, makanya ini geng kurus. Tapi masih cakep dengan tegalaknya di sini. Iya. Ma, nah ini seperti yang Mama Tausiah tadi. Ini mungkin pasangan yang sehidup semati. Iya. Jadi yang namanya kita dengan pasangan kita jangan seperti peribahasa yang mengatakan, habis manis sepah dibuang. Sakit sehat suami saya. Punya duit, nggak punya duit suami saya. Ini contoh yang baik. Cuman maaf-maaf kate nih, ibu jangan terlalu berlebihan menghadapi ini. Ibu lihat bukan hanya ibu yang suaminya setruk. Ibu lihat bukan hanya ibu yang bekerja seperti itu. Orang lain masih banyak. Bagaimana kita mengatasi musibah ini? Lihatlah orang lain yang musibahnya lebih besar dari kita. Ibu bersyukur suami ada masih hidup, orang lain mah suaminya meninggal. Ibu bersyukur suami ibu bisa ngerembet pakai bambu ke kamar mandi, orang lain mah bangun aja gak bisa. Jadi sekali lagi saya menyampaikan kepada ibu, biar ibu ngurusin suami ini dapat pahala, jangan terlalu sedikit-dikit sedih, gak usah. Jadi merata, pahala ibu jadi hilang. Oke, ini bagian saya. Saya tanya, lamaan segernya, lamaan sakitnya? Lamaan segernya. Ya iya. Ibu, Bu Napsia sendiri, lamaan sakitnya menghadapi suami, lamaan ibu letoynya? Lamaan sehatnya. Makanya inilah pemerintahan TP. Ya. Kita mah kurang bersyukur dengan nikmat. Jadi ya, begitu cara menilainya. Iya, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi berbincang dengan Ibu Nafsia. Kita break di sini dan kembali di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, dan kita masih bersama dengan Ibu Nafsia, seorang istri yang sangat setia kepada suaminya. Suaminya sudah terserang stroke. Sehat 4 tahun. Maupun sakit. Iya, sehat maupun sakit tetap bersama suaminya. 4 tahun sekarang Pak Ali sudah terserang kena stroke, Ibu ya. Iya. Iya, anak-anak ada, Bu? Enggak ada, satunya anak dua meninggal. Oke, baik, kita akan lanjutkan perempuan perbincangan dengan Ibu Nafsia. Tapi kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Anak saya dua, Ma. Yang pertama meninggal baru lahir. Terus yang kedua umur 3 tahun setengah meninggal juga, Ma. Anak saya perempuan dua-duanya. Lalu saya punya anak makanya gak gini-gini amat, Ma. Saya bisa ngikutin anak. Saya berobat, Ma, ngobatin suami saya. Udah kemana aja, Ma, yang orang nunjukin kalau punya duit ya saya bawa tempo-tempo ya. Dikasih sama Budiana nih, bawa ke sono waktu ke Cibinong dikasih. Mobil kan kudu nyarter, Ma. Sekarang ya udah saya sakit, suami saya sakit, dua-dua. Sekarang saya sakit. Sakit saya paru-paru, Ma, kena plek paru-paru. Sekarang saya rasain perut saya sama kaki saya. Kalau udah meluang itu mah kayak ada beling, kayak ada duri, kayak ada apaan. Sakit sambil ngurusin orang sakit. Sehari-hari makan ya apa adanya, Ma. Tapi gak nyair bayam, paling kok dikasih sama tetangga, sama Bu Saripah, sama Bu Diana dikasih lauk. Padahal saya gak mau, Ma, tangan saya dibawa terus, gak mau. Kita lanjutkan lagi berbincang dengan Ibu Nafsia. Ibu Nafsia tadi bilang ibu sudah ngajak suaminya untuk berobat kemana-mana. Udah kemana aja kalau boleh tahu? Udah ke Gunung Sindur yang direbus tuh. Bawahnya api itu di drum, masukin ke drum orangnya. Udah 2 kali ke situ. Ada perubahan? Gak ada. Emang dari jatuh kayak gitu, udah kayak gitu gak ada. Dokter? Kalau ke dokter? Dokter kalau ada dia kayak manggil gitu. Ibu sebentar, kan ada jam kes gak? Iya. Ibunya KTP? Punya. Nggak usul ke RT, ke RW, ke kelurahan bahwa ibu orang tidak mampu. Kemudian dapat kartu jam kesda, kartu gakin. Punya jam kesda udah kesiniin, Ma. Punya sekarang. Oh, punya. Sudah dimanfaatin sekarang? Ya, kalau saya manfaatin, kalau suami enggak, udah dorong-dorong ya bawa ke mobilnya. Oh, ibu jangan begitu. Iya. Karena kata Nabi, semua penyakit ada obatnya. Jadi ibu jangan bilang, ah suami dorong. Apa yang Allah kehendaki, banyak yang di luar jangkauan akal sehat. Ada orang yang sudah koma, kirain kita udah mau meninggal. Tapi dengan kehendak Allah itu sehat kembali, bisa jalan. Apalagi suami Anda masih bisa jalan. Jadi saya sarankan dengan kartu gakin tadi, jam tesda tadi, manfaatkan sebaik-baiknya berobat. Seperti itu ibu. Iya. Awalnya kenapa sih Pak Ali sakitnya? Waktu itu kan saya sakit. Saya sakit, kalau sakit kemeriang tadinya tuh ya sebelum sakit dalam. Dia mau ngambilin obat saya di meja di luar. Mengambilin obat Remason. Ya. Remasonnya jatuh. Dia mau ngambil kali gitu, nonggeng gitu. Di bawah, nonggeng, ya. Di bawah meja gitu. Nyungsep. Nyungsep. Saya panggilin, Pak, Pak. Gitu. Ternyata nyungsep terus. Kagak bangun-bangun. Saya panggilin lagi, ah lama banget tuh orang ya. Kerusak-kerusakan dulu betulin kompor. Ya. Jadi banyak kunci-kunci gitu. Keretak-keretak, keretak-keretak gitu. Nah, terus... Nggak bangun-bangun, nggak denger gitu, nggak nyaut. Terus saya keluar, saya lihat, Mbak, udah lagi tiduran di bawah. Oh, waktu tadinya dipanggil, nggak kelihatan. Kelihatan, ya. Manggilnya dari dalam saya, keluar Pak. Keluar dia udah tiduran aja. Udah tiduran, terusannya? Terusannya? Udah kencing, udah ngapain. Terus saya ambilin air panas, saya lapin semua, kan kotor gitu banyak. Pasir-pasir. Apa ibu nggak manggil tetangga? Belum manggil tetangga itu, terus udah. Saya ambil sapu lidi, saya gebugin kali, kerasa apa enggak gitu. Ini dia istri yang sangat sadis. Iya. Ketika suaminya digosek-gosek pakai sapu lidi. Pakai sapu lidi gitu. Maksudnya berasa apa enggak gitu. Iya, berasa apa enggak gitu. Pakai sapu lidi, kutrak-kutrak gitu. Enggak kerasa juga, oh ini yang dinamain stroke gitu, saya pikiran gitu. Pikirannya. Akhirnya bisa diangkat gitu, minta tolong tetangga? Enggak, saya angkat sendiri. Oh. Kakinya dulu, apa tangannya dulu, apa-apanya dulu, saya beri panik gitu, kuat, ah. Saya baru gituin tuh angkat ke balai, kan balai bambu gitu, saya angkat. Iya. Alhamdulillah. Jadi itu awal dia sakit, ya. Sakit. Langsung setutup sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan saja, Del. Kan karena Allah dan Rasulnya itu maha adil, Allah maha pengampun, maha penyayang. Mudah-mudahan Bapak Ali ini sakitnya jadi sembuh. Amin. Ibu Nafsiah juga jadi sembuh. Amin. Diberikan kesehatan. Amin. Diberikan iman yang kuat. Rezeki insya Allah Bu. Selama makhluk diberikan hidup oleh Allah, itu manusia dan makhluk Allah semua mendapatkan rezeki. Anda bisa lihat dalam surat Uhud ayat 6 Allah mengatakan, yang namanya makhluk di alam dunia semua rezekinya dari Allah. Bahkan Allah mengetahui di mana tempat penyimpanan mereka dan di mana mereka berada. Jadi Allah sangat tahu, enggak bakal ada makhluk yang sampai mati kelaparan selama ada usaha. Amin. Kecuali kalau tinggal diam. Ya. Ibu kerja di rumah Ibu Dahlia. Ibu Diana. Diana, Ibu Diana orangnya sangat baik, kasih lauk pauk, ngasih gaji. Ibu Saripah juga baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka diberikan keberkahan. Tetangga yang lain yang belum hiro, kita harus hiro. Karena kata Al-Quran, orang yang terdekat yang punya kewajiban menolong tetangganya yang dekat. Iya, oke ya. Ini Bu Nafsiah ada bantuan sedikit sembako. Ini untuk tambahan modal di warung, silakan. Di, ya. Ya, oke. Iya. Iya. Ini juga ada handphone dan pulsanya. Ibu, iya, mas, ibu bingung, ya. Iya. Mungkin buat jual pulsa bisa ini karena cukup banyak pulsanya, Bu. Silakan, ini ada handphonenya juga. Ini ada pulsanya, Ibu. Kasih. Mangga. Iya. Silakan, Ibu, kembali ke sana, ya. Bu. Ya. Ini juga ada alat bantu untuk jalan, tongkat. Iya, mungkin udah gak usah ngerambat-rambat lagi. Ini buat tali. Tali. Jadi dari tiang tali bambu beralih. Ke tiang ini. Beralih. Ya. Salam buat Pak Ali dari kami ANTV ya Bu. Iya. Ini juga dari ANTV Peduli ada bantuan. Silakan dipegang. diterima. Buat berobat. Buat berobat. Ya. Iya. Jadi sekarang ibu jangan bilang kayak tadi, karena uangnya ada buat berobat, kemudian pergunakan gakin tadi ya, jam kesedar ya, tadi. Insya Allah suami ibu maupun ibu kalau berobat dengan intensif, minum obat sesuai aturan dokter, akan sembuh kembali ya Del. Iya. Kita doakan. Iya, lagi berobat ini. Iya, iya, insya Allah. Iya. Pemirsa, buat anda yang juga ingin membantu saudara-saudara kita meringankan penderitaannya, silakan anda salurkan melalui Yayasan Anti Peduli. Sudah ada nomor rekening yang tertera di layar televisi anda. Nanti insya Allah kami akan menyalurkannya kepada orang-orang yang benar-benar berhak. Ya, terima kasih ibu. Ini masukin sini ya. Boleh masukin boleh, lagi. Silakan. Apa ibu mau amplopnya aja uangnya buat saya? Oh enggak ya. Terima kasih Bu Nafsia sudah hadir di sini. Makasih, ya. Sudah berbagi ya. Semangat. Duduk aja dulu ya. Terima kasih Bu. Ya. Duduk dulu ya. Baik, kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya. Sekarang kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Siapa mau bertanya, Bu? Iya. Ijau dari Bandung ada yang mau nanya? Silakan, Dung. Mangga. Iya. Aduh, pelan-pelan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan Mama Dede, nama ya. Saya Ibu Neni dari Majelis Taklim Ibu Neni dari ya. Ciamis. Mangga. Dari Majelis Taklim Al Barokah Antapani Bandung. Mangga ya. Neni. Ya. Mama Dede mau bertanya, kan pasangan suami istri itu harus setia sehidup semati. Ya. Sedangkan suaminya tidak bekerja sama sekali, kan tulang punggung keluarganya. Ya. Gimana itu Mama Dede? Artinya suaminya dosa. Jangan anda mengira yang disebut sehidup semati suaminya kebluk. Yang disebut sehidup semati itu sama-sama. Suami bekerja, istri pun bekerja menghasilkan rumah tangga. Suami nyari duit, kalau istri punya kemampuan, nyari duit juga. Kalau suami tidak kerja, istri yang nyari duit. Ngurusin dapur juga istri. Enak di lu, gak enak di gue. Capek gitu nih. Jadi suaminya harus tahu diri. Itu bukan sehidup semati. Itu mah gua yang hidup, lu yang mati. Terima ya. Kasih Mama. Semangat ya Neni. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi kadang-kadang kan ada mah suami istri yang suaminya tadinya bekerja, kemudian di PHK tapi gak dapat-dapat kerja lagi mah. Begini Del ya. Kata Nabi, pintu rezeki ada 10, 8 diantaranya berniaga. Artinya kalau kita jadi kerjaan gak dapat, jangan hayuh nungguin nyari kerjaan. Ciptakan lapangan pekerjaan. Hari gini di Jakarta apa juga jadi duit asal ada kemauan. Pergi ke pasar manggul barang orang, pakai modal kagak? Kagak. Kerja di warung orang, kagak pakai modal. Banyak orang-orang sarjana segala macam mengutin sampah, kardus, gelas, itu jadi duit selama ada kemauan. Jangan tinggal diam. Begitu masalahnya Ceneni. Ya, begitu Ceneni. Oke, baik yang berikutnya setelah Ceneni, ada lagi yang mau bertanya? Saya. Iya, dari Bogor sebelah sana ya. Ya, silakan Bu, ya. Boleh berdiri Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iya, pakai mic-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ratna dari Majelis Al-Falah, Gang Menteng depan RW 5 Bogor. Oh iya, Bu Ratna. Ya, saya mau nanya nih mah. Sok. Kan ya suami saya udah gak ada. Iya. Yeah. Tadinya emang namanya keluarga ya. Yeah. Suka berantem apa gitu. Nah sekarang saya banyak dosa kali ya. Kali? Terus, banyak dosa ya saya ini. Suka marah-marah, pengelawan gitu. Jadi supaya menebus dosa saya apa gimana itu mah? Iya. Ibu Ratna silahkan banyak sedekah ke masjid, ke musola, ke langgar, ke surau, ke fakir, miskin, kaum duafa. Mohon sama Allah. Ya Allah, pahalanya diantaranya buat suami saya. Perbanyak doakan. Ya Allah, terimalah amal ibadahnya. Terimalah iman Islamnya. ampun dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. Kalau suami Anda masih ada keluarganya, ibunya, ayahnya, atau anaknya, urus dengan sebaik-baiknya. Di situ pun diantaranya agar dosa kita diampuni oleh Allah kepada orang yang sudah meninggal. Ya. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Ibu Ratna. Ya. Aduh, lemes benar. Lemes benar. Ya. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya, Bu? Ya, ya. Dari sebelah sini ada yang mau nanya? Iya, silakan, silakan, Bu. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya lebih dekat, Bu. Waalaikumsalam. Mic-nya lebih dekat, Bu. Nama saya Mama Dede. Hah? Nama saya Mama Dede. Mama Dede, Dede juga. Iya, iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Cuman beda. Kalau dia dipitain di sini. Iya. Saya yang punya pita. Iya, silakan Mama Dede. Dari Majelis Taklim Daratul Daroja Depok ya, Mbak. Yeah. Saya ingin bertanya. Mike-nya kurang dekat kan kata Mama kalau udah suami istri harus terus terang ya, Ma. Yeah. Apa musyawarah gitu. Kalau gimana, Ma, kalau misalkan kita mau beli gitu barang gitu tanpa musyawarah suami? Saya tanya, yang dibeli itu barang apa? Barang kebutuhan kita gitu, Ma. Sehari-hari. Misalnya apa? Misal kulkas gitu. Yang mobil. Harus musyawarah itu cedek, kalau barang itu barang lemari, kulkas, kalau baru beli cabai, beli bawang, mah beli beras, beli kudungan, beli daleman, nggak usah ngomong kebutuhan. Yang harus ngomong itu yang gede-gede, musyawarahin. Ya. Musyawarah bisa baju apa gitu, mah, atau saya tanya tidur. Duitnya dari siapa? Dari suami. Ya jangan ngomong oh, dong. Kan udah hak istri gitu. Kita kan kalau misalkan nggak musyawarah, oh iya iya. Kan udah kan suami ngasih ini ke cedede, cedede yeah. Duit nih, duit gaji, sisa belanjaan beli baju boleh, boleh. Enggak, kan kalau kita musyawarah kan takutnya nggak dikasih ya. Kan udah saya bilang, iya. Boleh. Berarti pelit, tapi ya. Depan suami gaya, jangan beli baju pakai duit suami, depan suami daster butut, deng deng, keteknya soek, lah kagak nafsu laki melihat bini kayak gitu. Nih, ketika Anda beli baju yang onyoy. Depan suami mau tidur begini dandan cedede pakai pita. Iya. Yeah. Kabarin suami, abang mau ibadah enggak? Saya yakin suami cedede langsung. Iya iya iya. Tapi nggak dosa kan ya, Mbak? Iya. Dari tadi lu mah kagak. Oke. Enggak gini, Mbak. Iya udah ya, udah kagak dosa udah ya. Iya. Ya sama-sama, Mama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dijawab kagak dosa, maksa banget dosa, mau dosa ya. Oke, baik kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, semuanya masih lengkap dari Bandung, dari Depok, dari Bogor masih ada di sini dan sudah ada yang ingin bertanya di samping Mama, silakan. Bu. Mangga, Ibu. Siapa namanya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Aminah. Ya. Dari Majelis Taklim Darajatul Hasanah, Kampung Ratu Jaya, Depok. Oke, ya. Bu Aminah. Mama, saya bertanya. Ya. Kita kan sebagai umat Islam supaya menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita di waktu malam kita bangun malam. Yang kita laksanakan atau kita kerjakan, apakah sholat istikharah dulu, apa sholat tahajud dulu, Mama? Sebetulnya dalam ayat, dalam hadis tidak ada aturan mana dulu. Tapi sebaiknya. Sembahyang taubat dulu Bu Aminah. Kenapa? Kita semua kan banyak dosa. Diawali dengan sholat taubat, kemudian hajat, tahajud, istiharah, silahkan. Jadi taubat dulu Bu Aminah. Kenapa? Agar dosa kita bersih diampuni oleh Allah, baru hajat minta kepada Allah apa yang kita inginkan. Terima kasih Mama. Kembali kasih Bu Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, yang berikutnya siapa lagi setelah Ibu Aminah? Bandung masih ada? Bandung yang mau nanya ya, silakan. Silakan. Mangga Ibu, silakan. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ade Atika dari Jalan Pemengpek, Masjid Taklim Al-Barokah Antapani, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Saya mau bertanya, Ma. Sok. Ya. Kan yang suami istri, ya. Tapi udah cerai, tapi dianya suka ada di serumah, bagaimana hukumnya? Alah, kalau udah cerai mah sudah orang lain, Bu Ade. Kagak boleh serumah, dosa. Mendingan rujuk. Serumah alasannya apa, Bu Ade? Masih serumah udah bercerai? Katanya sayang anak. Sayang gitu, anak. Sayang anak, rujuk lagi. Jangan sampai kalau sudah berpisah cerai itu jadi orang lain berpandangan dosa. Demi aman kalau sayang sama anak wajib rujuk. Ya. Makasih ya. Kembali. Ya. Akhirulkalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, baik. Yang berikutnya siapa lagi, Bu, yang mau bertanya? Sini ada, masih ada Bogor yang mau nanya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam. Udah bunyi itu, Bu, ya. Megangin mic itu bukan begini. Begini nih. Ya. Saya enggak bercanda, beneran. Ya. Agak kedengeran. Ya. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esi, Ibu Esi. Oh, Ibu Esi, ya. Iya. Dari Al-Falah, dari Masjid Al-Falah, Bogor. Yang Menteng Bogor. Iya. Yeah. Ma, saya mau bertanya. So. Bagaimana kriteria suami yang setia, Ma? Cari suami yang setia. Bagi yang setia, yeah, bagaimana, yeah. Ma? Kalau pengen suami yang soleh, cari suami di tempat pengajian. Pengen berlian yang bagus, di toko berlian. Pengen emas yang bagus, di toko emas. Pengen laki-laki perempuan yang baik di tempat taklim, di tempat pengajian, bukan di dugem. Jadi cari di tempat-tempat orang-orang yang kita pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, nanya kayak lagi dikasih tugas apaan gitu ya, lagi ujian ya. Oke, baik, sekarang kita akan dengarkan sama-sama mau memberikan kesimpulan, Bang, untuk tema kita di pagi hari ini, Bang. Pemirsaan TP dimanapun Anda berada, ya. Yang disebut sehidup semati dalam Islam tidak ada. Tapi dalam Islam, dalam surat Ar-Rum 21, tujuan pernikahan itu buat ketenangan, ketentraman, saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi. Harus saling mencintai, saling tolong menolong, saling bermusyawarah, saling memaafkan kesalahan. Dari saling tadi timbullah peribahasa yang sudah merupakan opini di masyarakat kita, yaitu sehidup dan semati. Ini bukan kalimat hakiki, tapi ini kiasan, gambaran. Begitulah orang yang berumah tangga harus saling membantu, saling menolong. Jangan yang satu capek, yang satu tinggal diam. Tapi saling inilah yang dimaksud dengan kalimat sehidup dan semati, insya Allah. Kalau niat kita karena Allah kita menikah, dalam Al-Quran dikatakan An-Nisa 21, mitsaqan ghaidho, perjanjian yang kokoh, yang kuat. Dalam rumah tangga ada Allah yang menjaga kita, niat rumah tangga kita karena Allah. Iya. Baik, itu dia kesimpulan Mama untuk tema kita di pagi hari ini. Makasih. Nih, sebelum ditutup harus dibagiin dulu nih. Ya, kenapa Mang Ade? Buat penanya yang pertanyaannya paling baik. Oh, yang juara. Yang juara. Bukan juara. Bukan juara, ada dari tadi. Penanya yang penanya terbaik. Penanya terbaik. Edisi kali ini adalah siapa? Ibu Ratna. Ya. Ibu Ratna, Ratna mana? Mau berdiri, Bu. Iya. Iya, Ibu Ratna. Iya, selamat ya, Bu. Tapi Ibu sebelumnya harus menandatangani perjanjian sehidup semati dengan saya. Ya. Lo mau sih? Lo mau kan sama Ibu Ratna? Lo mau sehidup semati sama Ibu Ratna? Anak gadisnya. Apa? Anak gadisnya. Gak punya, adanya anak laki. Iya lo ya. Diusir. Ah, salah. Emang enak kan lo. Diusir sama Ibu Ratna. Iya, silakan duduk Ibu Ratna. Iya, baik. Terima kasih Ibu-ibu sudah hadir di sini semua. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan, dan nanti pulang mudah-mudahan semuanya selamat sampai rumah masing-masing. Insya Allah besok kita bisa ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah ya. Wassalamualaikum.